Bismillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini ana diminta untuk memberi tausiah singkat dalam rangka mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza stansahaka fansah lahu." Jika ada yang minta nasihat, maka berilah nasihat kepadanya. Maka pada kesempatan ini kita akan mendengarkan beberapa hadis yang semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua adalah nikmat taufik hidayahnya, sehingga kita di atas sunnah, kemudian kita di atas ibadah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan rukun-rukun Islam. Kemudian lebih dari itu, Allah berikan nikmat mengkaji ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini semua adalah nikmat yang sangat besar, akan sangat kita butuhkan pada hari kiamat nanti, ketika amal kebaikan dan amal kejelekan kita ditimbang. Dalam surah Fussilat, "Man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asaa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidh-dhallamin lil 'abid." Barang siapa yang beramal saleh, maka itu untuk dirinya sendiri. Allah tidak membutuhkan sama sekali ibadah-ibadah yang kita lakukan, tidak butuh kepada belajar kita, tidak butuh kepada salat kita, tidak butuh pada berbakti kita kepada orang tua, melakukan kebaikan, berbuat baik kepada tetangga, dan ibadah-ibadah yang sangat banyak bentuknya, yang ibadah itu adalah segala yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik bentuknya ucapan atau perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Sehingga hendaknya kita banyak bersyukur atas nikmat ini. Hendaknya kita sadari ini nikmat bukan suatu tekanan, bukan suatu hal yang kita lakukan dengan terpaksa, tapi sebisa mungkin bisa kita nikmati. Sebagaimana salat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ju'ilat qurratu aini fis shalah," dijadikan penyejuk mataku yang membuatku senang ketika aku sholat, kata Rasulullah SAW. Karena beliau sangat-sangat menikmati ibadah sholat, benar-benar khusyuk. Begitu juga ibadah menuntut ilmu agama. Semestinya kita tidak terpaksa ketika menghafal, memurajaah Al-Quran, hadis, mengkaji kitab-kitab para ulama. Hendaknya kita nikmati. Kita benar-benar tanamkan bahwa itu ibadah, tidak akan sia-sia selama kita ikhlas. Harapan wajah Allah, keutamaan yang Allah telah janjikan. Apalagi kalau Allah berikan kemudahan kita untuk mudah memahami, maka hendaknya kita syukuri. Hendaknya kita nikmati apa yang kita sedang jalani ini. Mondok menuntut ilmu agama, hendaknya kita nikmati. Para ulama saja yang telah disebutkan dalam beberapa riwayat seperti dalam Musnad Imam Ahmad, sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah melakukan perjalanan berapa? Kurang lebih sebulan untuk mendengar langsung dari sahabat, kalau enggak salah Abdullah bin Unais, yang mendengar langsung hadis tentang kondisi para hamba di padang mahsyar nanti. Itu disebutkan dalam hadis bahwa manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan belum disunat, dalam keadaan tidak bawa apa-apa dari harta dunia. Jabir bin Abdullah sudah tahu hadisnya. Tapi apa? Beliau tidak mencukupkan dengan hal itu. Beliau ingin langsung mendengar dari sahabat yang telah mendengar langsung hadis dari Rasulullah SAW. Bayangkan. Beliau, Jabir bin Abdullah, sudah tahu. Sudah tahu hadisnya. Lafadznya sudah tahu. Tapi karena beliau menikmati menuntut ilmu agama, bukan suatu beban, maka rela beliau melakukan perjalanan satu bulan menaiki apa? Tunggangan hewan. Bukan seperti sekarang naik motor atau naik mobil atau naik pesawat ber-AC. Zaman dahulu masih naik tunggangan. Beliau beli khusus untuk melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk menemui sahabat ini. Bayangkan satu hadis. Itu kalau orang sudah menikmati ilmu agama, maka dia tidak akan yang namanya bosan, tidak akan terpaksa, tidak akan ingin keluar dari pondok, kalau dia benar-benar sudah menikmati ilmu agama, menghafal nikmat, menghadiri majelis nikmat. Maka hendaknya sering kita berusaha, jangan lupa berdoa. Karena semua kalbu manusia itu di antara jari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar Allah menjadikan kita senang dalam menuntut ilmu agama ini. Sehingga ini penting sekali agar kita menikmati menuntut ilmu agama. Dan banyak sekali pengalaman dari para penuntut ilmu agama yang menuntut ilmu agama ke Madinah atau ke Yaman. Ya. Kalau dari dulu di Yaman, ya. Dari para sebagian asatidz cerita, ya. Benar-benar menikmati, tidak ada listrik, ya. Kalau di Yaman katanya. Tidak ada AC, dan semisalnya yang alhamdulillah kita sudah punya kipas angin, ya kan, air, ya. Dari apa yang mereka ceritakan menunjukkan mereka sangat menikmati dalam menuntut ilmu agama ini. Begitu juga yang belajar di Arab Saudi, ya. Mana banyak sekali pengalaman-pengalaman, karena ketika kita safar rihlah dalam bentuk ilmu agama ke Madinah atau ke tempat-tempat yang ada para ulama, tentunya pasti di situ ada ujian, cobaan. Kalau kita tidak dibiasakan di pondok ini bersabar, ya, tidak akan mungkin bisa bersabar tinggal di sana. Dari cuaca, ya. Dari berbagai macam teman dari seluruh negara yang beda-beda tabiatnya, dari makanan yang beda dengan makanan kita, ya. Harus membiasakan makan makanan yang bukan makanan Indonesia misalnya. Dan kita lihat kalau orang-orang yang tidak terbiasa mondok, ujungnya pulang, tidak mau lanjut. Tapi yang kita lihat dari mereka yang terbiasa, ya tentunya setelah taufik dari Allah mondok, maka mereka menikmati dalam menuntut ilmu agama. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang, ya, kalau yang terakhir anda lihat, ya, semua ada skuter, ya, ada kendaraan. Ya. Kalau dulu jalan kaki, ya, belum ada namanya HP Android ini. Ya. Kalau kita ingin ke majelis ulama, kita tanya ke sana kemari, ya, ada daurah di Taif, misalnya. Daurah Syekh Soleh Al-Fauzan, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Soleh Al-Haidan. Nah, tidak ada kan daurah ya, di musim panas. Ya. Maka, kesempatan untuk bisa menghadiri majlis-majlis mereka di Taif. Ya. Itu juga kalau datang ke Madinah, para ulama. Ya. Maka nikmat kita harus semangat ya. Alhamdulillah orang tua mendukung, kita tinggal belajar menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Karena memang umur para santri belasan, 21, 22 itu memang umur untuk belajar. Di luar sana saja, kalau tidak belajar itu dianggap apa terlantar, ya, putus sekolah, ya. Emang waktunya untuk belajar, nanti ada umur di situ kita berumah tangga, umur untuk cari nafkah. Maka gunakan kesempatan memang usia untuk belajar, semaksimal mungkin. Ada waktunya masing-masing, ya. Untuk kita bekerja atau mencari nafkah, untuk berdagang, untuk berumah tangga. Ya. Kalau umur sekarang masih belasan, masih 21, 22. 3 atau 4 ya, masih untuk waktu belajar. Dan alhamdulillah pondok kita, alhamdulillah bifadlillah, kemudian dia ya, dikoordinir oleh Ustaz kita, Ustaz Abdul Mubarak, ya, difasilitasi para alumni untuk bisa berangkat ke Madinah, ya, diberangkatkan alhamdulillah, ya, untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Ke tentunya ini membuat kita semangat, lebih semangat untuk menghafal Al-Quran, hadis, belajar sungguh-sungguh, ya, menggunakan kesempatan yang Allah berikan. Di mana di luar sana, ya, ketika terakhir anak ke situ juga kemarin, nah, Syawal ini, banyak yang bertanya, kok bisa, ya, pondok Cilengsi banyak yang berangkat ke Madinah. Berarti mereka kepengen juga, pengen, ya, seperti pondok kita, alhamdulillah. Ya, maka kita banyak bersyukur kepada Allah. Ya. Dimana mereka rata-rata pakai biaya sendiri yang berangkat, yang seperti model-modelnya apa para alumni yang berangkat ke sana. Ya. Belum dikoordinir seperti pondok Riyadul Jannah. Maka ini sebagai semoga menjadi teladan untuk yang lain untuk memberi semangat, ya. Semangat selama orang tua juga mendukung, ya. Tidak menuntut kita untuk melakukan apa, membantu. Ya. Nah, maka semangat dalam belajar, ihtisab, karena apapun itu, apapun ibadah yang kita lakukan, disyaratkan ihtisab untuk mendapatkan pahala. Sama-sama belajar. Sama-sama duduk di majelis ilmu, tapi pahalanya beda-beda. Tergantung dengan ihtisab kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la ajra liman hisbatalah, hadis yang dihasankan oleh Syalbani. Tidak ada pahala orang yang tidak ihtisab dalam ibadahnya. Makanya dalam Sahih Muslim, ya, kenapa Rasulullah SAW menyebutkan kullu amali adam yudha'afu al-hasanatu asyru amsalha ila 700 dhifin. Semua amal anak Adam itu ditebatkan akan menjadi 10 hingga 700 kali lipat. 10 hingga 700 kali lipat. Karena itu kata Al-Imam Ibnu Daqiqil'i dalam Syarah Al-Arba'in tergantung dengan keikhlasan ikhtisabnya dan mutaba'ahnya. Semakin ikhlas, semakin mutaba'ah, maka dia lipat gandakannya semakin besar. Ya. Ada yang lipat menjadi 10, menjadi 20, ada yang 100, 200. Itu tergantung dengan keikhlasan, mutaba'ah. Semakin ikhlas, semakin mutaba'ah, semakin ikhtisab, maka semakin besar pahala menuntut ilmu agama. Tidak ada keraguan lagi bahwa menuntut ilmu agama ini amal mulia. Bahkan disebutkan, afdalun nawafil. Ibadah mustahab nafilah yang paling utama adalah menuntut ilmu agama. Mengalahkan puasa sunnah, mengalahkan salat sunnah. Ya. Sekali lagi ini, ibadah mustahab yang nafilah ya. Di bawahnya ibadah-ibadah yang wajib. Bahwa menuntut ilmu agama ini mengalahkan, mengungguli ibadah sunnah, ibadah mustahab yang lainnya. Karena manfaatnya bukan untuk diri kita sendiri. Manfaatnya untuk keluarga, masyarakat. Bahkan nanti ada yang diberikan hidayah, bisa menulis, membuat karya ilmiah, manfaatnya besar. Ada yang diutus ke pelosok-pelosok, mengajarkan, mendakwakan tauhid. Banyak yang mengikuti dakwah, banyak yang mengenal tauhid, banyak yang bisa baca Quran ya, dari satu orang ya. Seperti kisahnya Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Madkhali, setelah belajar dari Universitas Al-Madinah selesai S2 mulai berdakwah di Yaman, yang disebutkan bahwa awalnya Yaman itu dipenuhi oleh Sufi dan Syiah, kemudian setelah taufik dari Allah, kemudian dengan sebab dakwah beliau hampir banyak yang mengenal dakwah sunnah. Nah, menyebar dakwah tauhid ya. Bahkan kita tahu sendiri bahwa asatidz kita banyak yang belajar di Damat ya. Belajar langsung ke Syekh Muqbil. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat, semoga bisa memotivasi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.